Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma lan saking ibni Umar radhiyallahu anhuma kala ngendika sinten Ibnu Umar. Ngendika ngeten akhadha memegang sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi kelawan punda ingsun. Bimangkibi kelawan punda ingsun. Bimangkibi kelawan punda ingsun. Faqala nuli ngendika sinten Rasulullah. Faqala nuli ngendika sinten Rasulullah ngendika ngeten kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Kun ana sapa sira. Kun ana sapa sira fid dunya ing dalem dunya. Fit dunya ing dalam dunya iku ka'annaka koyok-koyok setuhuni siro. Iku horibun wong kang asing. Iku horibun wong kang asing, wong kang mengembara. Au'a biru sabilin utawa wong kang ngelewati dalan. Aw'al biru sabilin utawa wong kang melewati dalan. Artinya, karena kita di dunia itu seperti orang yang sedang dalam keadaan mengembara atau orang yang sedang menempuh perjalanan, maka kita perlu harta dunia itu yang sekiranya cukup dan tidak memberatkan saat perjalanan. Berarti gak akeh-akeh dunia ini. Sing penting cukup buat bekal untuk melanjutkan perjalanan sampai pulang ke rumah. Jadi coron dunia yosa orosa akeh-akeh. Apapun jangan sampai membebankan. Karena kita dalam keadaan bepergian menuju rumah abadi, yaitu nanti teng akhirat. Ono. Padha karo wong lunga. Wong lunga niku bekali gak kira-kira. Pokok sak cukupi. Enteng akeh manfaate iku sing digoleki ya. Nek berat-berat sekirone memberatkan beban perjalanan kebanyakan gak digowo. Kawaten niku. Wa kana lan ono sapa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Iku yakulo ngendika sapa Ibnu Umar. Iku yakulu ngendika sapa Ibnu Umar ngendika ngene idza amsaita ing dalem nalikane isu-isuan sapa sira idza amsaita ing dalem nalikane isu-isuan sapa sira fala tantazir mongko aja nunggu-nunggu sapa sira as-subaha ing pagi. Fala tantazir mongko aja nunggu sapa sira as-subaha ing pagi. Kalau di sore hari jangan nunggu pagi untuk melakukan kebaikan. Ya nek sampai pagi, ya nek mati. Oh, ngoten niku. Dadi nek ana tugas saiki tuh ya kerjana saiki. Ana kebaikan saiki ya kerjana saiki, ora usah kate nunggu-nunggu. Wa idza asbahta lan ing dalem nalikane isu-isuan sapa sira lan ing dalem nalikane isu-isuan sapa sira fala tantazir mongko aja nunggu sapa sira fala tantazir mongko aja nunggu sapa sira almasa'a ing sore Wahud lan ngalapo sapa sira. Wahud lan ngalapo sapa sira min sihatika, saking sehat sira dari waktu sehatmu. Min sihatika dari waktu sehatmu, lima rodika krono waktu sakitmu. Ya, gunakan waktu sehat melakukan kebaikan demi untuk simpanan saat masa sakit, karena biasanya masa sakit kualitas dan kuantitas ibadah itu berkurang, ya kan? Maka saat sehat gunakan sebaik-baiknya ya untuk melakukan amal kebaikan. Wa min hayatika lan saking urip sira. Wa min hayatika lan saking urip sira, limautika krono matine sira. Limautika krono mati sira. Mumpung se urip, gunakan waktu ini untuk mencari bekal kehidupan setelah mati ya. Karena waktu setelah mati kita sudah tidak bisa menambah bekal. Waktu mati itu bukan waktu taklif, bukan waktu membebani syariat, bukan waktu untuk mencari bekal, menambah bekal, tapi waktu untuk menerima ya, balasan dari amal yang telah kita lakukan. Waktu itu gak ono amal maning. Jadi nek ono ulama, ono waliullah kelihatan sholat di dalam kuburannya, itu sholatnya bukan sholat krono ingin memperoleh pahala, nambah pahala, enggak. Cuma sholat krono seneng. Jadi krono bahagianya berada dalam sholat. Sehingga nek wong nang kuburan iku maca Quran, iku mek gak nambah pahala. Iku mek krono memang dia senang baca Quran. Dikasih keistimewaan sama Allah, dalam kuburnya tetap bisa sholat, tetap bisa baca Quran, karena memang di sana mereka memperoleh kebahagiaannya. Qala rawahu riwayatkan ing hadis sapa Al Bukhari, Imam Bukhari. Qala wa anhu lan saking Ibnu Umar, anna Rasulullah seduhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kolang diko sinten Rasulullah ma hakum ri'in muslimin. Ma hakum ri'in muslimin lahu syai'un yusifihi yabitu laylataini illa wa wasiyyatuhu maktubatun indahu. Ma hakum ri'in, ora ono utawi tingkai awa-awaan seseorang. Muslimin kang Islam, lahu kang iku kadwe imri'in, lahu kang iku kadwe imri'in syai'un utawi harta, sesuatu harta mana? Syai'un utawi sesuatu, artinya harta. Yusi kang berwasiat sopo imri'in fihi ing dalam syai'. Yabitu kang, yabitu kang sewengi-wengi sopo imri'in, sedalu-dalu itu yang nginep, lailataini ing dalam rong bengi, illa wa wasiyatuhu kecuali iku utawi wasiyati imri'in. Illa wa wasiyatuhu lan kecuali utawi wasiyati imri'in iku maktubatun tentulis. Indahu ing dalam sandinge imri'in. Indahu ing dalam sandinge imri'in. Mutafakun alaih. Ngeten lho ya. Utai hadis iku mutafakun alaih. Bukanlah sifat orang muslim yang punya harta untuk diwasiatkan, dia masih sempat hidup sehari dua hari, kecuali wasiatnya itu ditulis di sisinya saat tidur. Artinya ngeten, muslim sing tenanan, muslim sing sempurna itu, kalau dia punya harta yang untuk diwasiatkan, maka selayaknya wasiat itu ditulis saat tidur. Ditulis, letakkan di sampingnya. Ben umpomo kapan-kapan mati, wong ngerti ono wasiyate. Kok ditulis yo? Nah, berarti bi maknane ditulis. Berarti padahal begini, kita iktimat dengan tulisan itu enggak boleh. Artinya menyandarkan sesuatu pada tulisan itu sebenarnya enggak boleh. Misalnya ono wasiat begini ditulis, itu enggak boleh kecuali nek disekseno. Aku nulis wasiat iki, saksikan yo iki wasiat pula itu. Jadi maka ulama dahulu mengatakan wasiat yang ditulis itu tidak bisa dibuat sebagai pegangan. Enggak bisa. Itu katanya ulama-ulama dahulu, karena mereka menganggap bahwa tulisan itu enggak layak untuk menjadi bukti. Itu zaman dulu ya, karena memang kebanyakan orang dulu itu enggak bisa nulis. Tapi wong dawuhi Kanjeng Nabi illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Berarti koyok-koyoke tulisan bisa dibuat sebagai sandaran untuk menetapkan sesuatu. Bisa dibuat sebagai bukti apa meneh nek ana tanda tangane malah kuat iki. Tapi ulama biyen tetep boten ngangsalaken. Maknane maktubatun itu masyhudun biha. Disaksikan. Mboten. Gak ditulis. Tapi aneh ya. Tidak setiap orang itu punya kesempatan untuk menyaksikan kan ya. Dan nulis itu. Maka mungkin hukum akan terus berkembang ini. Apalagi sekarang mayoritas itu orang bisa nulis. Ya sidik banget wong gak iso nulis. Tak kabeh iki sak kene kabeh iso nulis iki. Mungkin mek nulis bego gak iso. Nek nulis bahasa Indonesia wah rajae. Nulis bego bingung. Ya ngaten ya. Ini maka nanti jelasnya akan ada perkembangan hukum yang dulu memang tanda tangan itu tidak bisa, memang khot itu tidak bisa dibuat untuk menetapkan apa hukum. Tapi akhir-akhir ini ulama mengatakan bahwa tanda tangan itu lebih kuat dari sekedar ucapan. Oh iya, saya gini ya, taukek nih, tanda tangan lebih kuat daripada ucapan. Ucapan tok gak ada tanda tangan di atas materai. Nggak digubri saya ini. Iya kan? Nah itu, maka nanti akan ada perkembangan hukum yang begitu pesat, khususnya yang berkaitan dengan tulisan. Ulama dahulu mengatakan tulisan tidak bisa dibuat sebagai alat bukti karena memang kebanyakan orang nggak bisa nulis dan khawatir ini ternyata bukan tulisan dia, tulisan orang lain. Hadza utawi iki iku lafdzul Bukhari, lafadz Imam Bukhari. Fi riwayatin lan iku ing dalam suwijine riwayat. Jadi celah itu. Ya. Kalau njenengan kepingin nulis apa itu banyak celah yang perlu dibahas, khususnya yang berkaitan dengan zaman modern. Entah itu fikih atau apa. Celahnya banyak untuk membahas. Jadi gak kira kentean bahan katingge skripsi. Makanya ojo podo wae skripsine. Jadi gak kira kentean apa bahan, khususnya yang luas, apa wawasannya pasti akan menemukan celah-celah untuk membahas sesuatu yang belum pernah dibahas oleh para ulama secara khusus dalam satu kitab. Itu banyak celahnya. Qala yabitu lailataini. Tapi nek jenengan gak iso ya wis sing penting mari skripsine nyan. Daripada gak mari-mari. Podo-podo judule rite ora masalah. Nggih. Yang penting objeknya orang modol. Kebanyakan ngono enak. Tinggal ngelok teori ini kono gini. Jadi itu lailata ini. Wafi riwayatin lan ikuin dalam sujini riwayat li muslimin kang kadu imam muslim. Hutai dawuh ya bitu salah saya lalin. Duduk lailata ini tapi salah saya layalin. Kalau ngintiko sopa Ibnu Umar. Mamarot. Ora lewat. Alaiya ing atas ingsun. Apa wasiatun? Wasiat. Apa Lailatul Suwengi? Apa Lailatul Suwengi? Mundu sami tu awit mongsoni krungu sapa ingsun. Mundu sami tu awit mongsoni krungu sapa ingsun. Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala haling ngendika sinten Rasulullah? Kala haling ngendika sinten Rasulullah dalika ing mengkono-mengkono. Dalika ing mengkono-mengkono mahakum riin muslimin ilahirihi. Illa wa indi kecuali iku ing dalam sanding ingsun. Wasiati utawi wasiat ingsun dawuh Ibnu Umar tidak melewatiku satu malam semenjak saya mendengar sabda Rasulullah tadi kecuali wasiatku pasti saya tulis di sisiku setiap malam ditulis ini sunahnya demikian. Jadi setiap malam menulis wasiat itu nek pancen krasa kate mati lho ya sunahe ngono. Itu nek sing diwasiatno perkara sing sunnah. Misalnya sedekah. Tapi kalau mewasiatkan perkara yang wajib untuk dilakukan. Seperti mengembalikan barang titipan. Atau melunasi hutang. Maka ya kudu ditulis. Nek kate mati. Kalau ono sing ngerti sampean punya hutang. Sampean kroso kate mati. Maka wajib ditulis. Ben ono sing ngerti nek sampean punya hutang. Nek sampean punya barang titipan yang harus dikembalikan kepada orang yang berhak. Ono ya, ditulis wasiat. Kalau maknane yang lunasi utang ya dilunasi dari harta peninggalan, ono lho. Dari harta peninggalane mayit, ono. Oleh karena yang nanggung utang orang ya wong dhewe ngoten lho nggih. Sing nanggung ya wong dhewe. Artinya kalau dia nanti meninggalkan harta yang cukup untuk digunakan melunasi utang, ya harus dilunasi utangnya. Ahli waris ya mereka juga mewarisi hutang loh ya. Gak mewarisi hutang, mereka hutang ya ngeluh gitu. Nah itulah nanti baru setelah hutang mayit dilunasi semua, ketika masih tersisa harta warisan baru dibagikan kepada ahli waris. Nek entek ya wis. Kayak untuk apa-apa berarti. Lah ngoten. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu qol. Ngendika sinten Anas? Hatta garis sinten annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hututun ing pira-pira garis. Kanjeng Nabi membuat garis-garis. Hadza faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi ngendika ini. Hada utawi iki garis iku al insanu menungso. Iki menungso iki. Hah? Eh? Fagola? Hadihi amaluhun. Hada. Hadihi apa hadha? Kala hadihi utawi iki. Hadha onosing, hadha onosing. Hadha utawi iki iku amaluhu. Ngono. Apa al-amalu? Hadha utawi iki, hadihi utawi iki. Iku al-amalu. Iku angen-angene menungso. Kepinginane menungso, cita-citane menungso. Wahada utawi iki, terus? Ajaluhu iku ajali menungso. Terus? Oh, ya podo. Fabaina mahuwa. Mongko dumadaan utawi mongko ing dalem suwijine mongso utawi mongko ing dalem suwijine mongso utawi insan iku kadalika koyok mengkuno-mengkuno. Iku koyok mengkuno-mengkuno angen-angen. Berharap, bercita-cita, ya punya cita-cita yang panjang. Idja'a dumadaan teko. Opo al-khotu, opo garis. Opo al-khotu, opo garis al-akrobu kang dekat. Opo al-khotu, opo garis al-akrobu kang dekat. Artine moso mati ini. Mana? Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Jadi dia punya angan-angan panjang moro-moro mati. Artine piye? Angan-angan menungso iso dawa tapi mati cepet tekoni. Dibanding angan-angan iku cepet mati. Ini mergane biasa wong iku angan-angane nek urip iku ya pirang puluh tahun ngoten iki. Tapi ndetek gak sampe nang kono. Wa an Ibnu Mas'udin lan saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol. Ngendika sinten Ibnu Mas'ud ngendika ngene khotong garis. Sinten annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khotton ing garis murabbaan kang segi empat. Wa khotolan garis sinten Kanjeng Nabi khotton ing garis fil wasati ing dalam tengah. Khorijan kang metu minhu saking khoton murabbaan. Khorijan kang metu minhu saking khoton murabbaan. Wa khotolan garis sinten Kanjeng Nabi khutoton ing pira-pira garis. Sigoron kang cili-cili ila hadzal ladzi tumeka garis sampai kepada garis fil wasati kang ing dalam tengah. Faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi min janibihi alladzi fil wasat. Minjani bihi sangking sisiye. Jadi wakhotto minjani bihi, jadi sangking sisiye. Sangking sisiye garis, garis murabba ala dikang, filwasati kang ing dalam tengah. Min janibihi sangking